Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ungu. Mana nih clicker suaranya? Masih semangat gak? Bagus, masih 2 segmen masa udah lemes. Iya. Dan emang kan kita sekarang ini masih di masuk di bulan Ramadan, hari pertama ya. Terus kalau Nirina mendengar lagunya Ungu yang tadi pertama itu dibawain sama Vidi? Iya. yang adalah ini kok jadi tahu. Iya. Ini jadi ada penghalang di antara kita, itu tidak boleh. Silakan A, di sini. Iya, silakan di sini. Maaf ya, clickers ya. Talita kembali lagi sama Pasha. Talita, betul. Talita, gimana kabar kamu ya? Sehat ya? Jangan kasihan, ada Rio di juga. Oh, iya. Ntar disuekin. Dia kalau di Purple Love jadi apa kira-kira? Kalau di Purple Love jadi apa ya, clickers? Jadi siapa? Motornya. Siapanya? Jadi motornya. Jadi doang dong. Eh, kalau ngomongin tentang motor, nih ya. Mungkin sih kita ngebahas sedikit yang kurang mengenakan, tapi ini kita juga berbicara tentang sahabat kita Ungu. Kan kita tahu juga dekat sekali sama Uje, ya. AA juga kan betul. Sering bermotor juga betul. Bareng sama Uje gitu. Nah sekarang dengan kehilangan teman kita ini, AA bagaimana kak? Mungkin ada yang pengen disampaikan atau mungkin refleksi dari Uje tuh bagaimana sih? Ya, jadi memang kalau bicara tentang almarhum, kalau saya pribadi ya tentunya kehilangan seorang sahabat, seorang teman dekat, seorang guru, seorang teman curhat dan lain sebagainya gitu. Menurut saya memang sosok Ujo ini boleh dikatakan tidak tergantikan. Bukan kita spesialkan, tapi beliau tidak tergantikan. Artinya sosok Ustadz Uja yang mempunyai apa namanya komit. Terus bagaimana cara dia merangkul jamaahnya dia, khususnya anak-anak muda itu di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, warga negara Indonesia, itu sudah menjadi pembuktian bahwa beliau sangat dicintai oleh jamaah-jamaahnya beliau selama hidup dan sampai sekarang. Gitu. Iya betul sekali, memang almarhum Uje ini selalu memberikan yang namanya inspirasi buat semua kalangan, betul. Memberikan pencerahan betul, gitu kan. Betul. Jadi memang dekat semua kalangan ya. Iya. Dan ini juga pemirsa ada salah satu lagu single dari Religi yang terbaru Ungu ya. Dan ini spesial dipersembahkan buat clickers.